بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-26 dari hari yang ke-7 di dalam mengkaji kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Ya. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan yang terkait dengan warisan. Baik, telah kita bahas pembahasan yang keempat tentang rincian ashabah. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kelima tentang hukum ashabah. Dan telah saya terangkan bahwa ashabah mereka adalah yang mewarisi tanpa apa? Takdir. Ya. Berbeda dengan arfar, berbeda dengan ashabul furud, mereka dengan takdir. Muqaddar semuanya dengan ketentuan yang telah ditentukan 1/2, 1/3 dan seterusnya. Kalau ini mereka tidak ada hal yang menentu, mereka mewarisi apa yang tersisa. Mewarisi apa yang tersisa, itu al-ashabah. Kemudian Syekh menjelaskan di sini tentang hukum al-ashabah. Kata beliau rahimahullah, "Wa hukum al-ashib ayakud al-mala kullahu idam farad." Hukum asib, yaitu asabah, ada tiga di sini beliau terangkan. Yang pertama, ayakud al-mala kullahu idam farad. Dia mengambil seluruh harta apabila dia bersendirian. Ya. Apabila dia bersendirian. Baik. Misalnya ada mayit, seorang yang meninggal, dia tidak mempunyai ahli waris kecuali pamannya saja. Kecuali pamannya saja. Tidak ada lagi yang lain. Maka di sini, paman dia mewarisi secara ta'sib, adalah ashabah. Maka dia mengambil seluruh harta. Dia mengambil seluruh harta. Ya. Demikian pula misalnya kalau seorang meninggal, ya, seorang meninggal dan tidak ada yang mewarisi dia kecuali saudara laki-lakinya, cuma sendiri saudara laki-lakinya, maka ini dia mengambil seluruh harta. Jelas ya. Kemudian yang kedua dari ashabah, kata beliau, "Wa in kana ma'ahu sahibu fardin akhadha al-baqi ba'dahu." Apabila bersama dia ashabul furud, para yang mempunyai bagian secara fardhan, ya, ketetapan warisan, maka ashabah ini mengambil apa yang tersisa. Ashabah mengambil yang tersisa. Contoh misalnya, seorang meninggal, ia meninggalkan seorang istri, atau apa, anggaplah misalnya yang meninggal adalah seorang perempuan, dia meninggalkan seorang suami, seorang ibu dan seorang paman, tiga. Baik, suami dapat berapa? 1/2. Ibu dapat? Ibu. Tidak ada anak, tidak ada saudara laki-laki. 1/3. Paman adalah lebihnya, yaitu 1/6. Jelas ya? Jadi paman di sini dia mengambil lebihnya setelah diserahkan semua kepada al-furud, orang yang mewarisi secara fardhon, maka barulah diambil oleh al-ashabah. Iya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhiqul fara'id bi ahliha. Ya. Kembalikan al-fara'id kepada ahlinya. Ya. Fama baqiya fali aula rajulin dakar. Apa yang tersisa maka diberikan kepada laki-laki yang paling berhak. Inilah asabahnya. Yang paling berhak dari apa? Asabahnya. Baik. Nah, jadi kalau masalah mewarisi, berapa saja diwarisi? Yang jelas ada lebihnya. Walaupun lebihnya itu sedikit. Walaupun lebihnya adalah apa? Sedikit. Ya. Contoh misalnya, seorang meninggal, dia punya dua saudara perempuan. Satu ayah, satu ibu. Dan dia tinggalkan seorang istri. Dan dia tinggalkan seorang paman. Ya. Dua saudara perempuannya dapat berapa? Kalau dua saudara perempuan, maka dia dapat sulusan, 2/3. Jelas ya? 2/3. Baik. Kalau istri, dia dapat 1/4. Sebab tidak ada anak dan tidak ada saudara. Karena tidak ada anak. Baik. Kemudian paman, dia dapat berapa? Dia dapat lebihnya. Dia dapat lebihnya. Baik, berapa lebihnya? Ini akar masalahnya 12. Jadi kalau misalnya 2/3, kemudian 1/4, 3 dan 4, itu bisa dihitungnya dengan 1/12. Jelas ya? Jadi, kalau 2/3, maka akan menjadi 8/12. Ya. Kalau 1/4 menjadi 3/12. Ya. Berarti sisa berapa? Ya, 1/12. Ya. Jelas ya? Baik. Ya, contoh lain misalnya, andai kata misalnya ada dua anak perempuan, si mayit meninggalkan dua anak perempuan. Jadi dia meninggalkan seorang istri, dia meninggalkan seorang ibu, dan dia meninggalkan seorang paman. Ya. Dia meninggalkan seorang paman. Baik. Dua anak perempuan. Ya, selesai. Dua anak perempuan. Berapa dia dapat? Ya. 2/3. Jelas ya? Dua anak perempuan. Satu orang istri. 1/8. Ya. Satu orang ibu. Atau seorang ibu dia. Baik. Ada anaknya ya? Putrinya berarti 1/6. Baik. Paman berapa? Ya, sisanya. Baik, berapa sisanya? 2/3 ya. Setelah itu 1/8. Setelah itu 1/6. Jadi akar yang bisa dibagi berarti 24/24. Jelas ya? Ya, sisa dibagi. Ya. Baik. Sekarang 2/3 dari, kalau dijadikan 1/24, berarti 16. 16/24. Kalau itu untuk siapa? Dua anak perempuan. Ya. Istri dapat berapa? Ya, 1/8. 1/8 berarti 3/24. Sudah berapa? 19. Baik. Sekarang ibu 1/berapa? 1/6. Berarti 4/24. Sudah berapa? 2/3. Ya, berarti paman 1. Ya, 1/24. Jadi walaupun sedikit, yang penting apa yang tersisa itulah untuk apa? Untuk afwah. Jelas ya? Baik, ini keadaan yang kedua. Ya, setelah diberikan semua ashabul furud, lebihnya diberi kepada siapa? Ashabah. Ya. Berikutnya yang ketiga, keadaan yang ketiga. Ya. Keadaan yang ketiga, kata beliau, wa idza staghraqatil furudu at-tarika lam yabqa lil asib syai'. Lam yabqa lil asib syai'. Ya. Kata beliau, apabila al-furud, ya, orang-orang yang punya hak warisan secara fardhon ternyata telah menghabiskan seluruh harta, tidak ada lagi yang tersisa, maka asabah masih ada bagian atau tidak? Ya, tidak ada lagi bagiannya. Kenapa? Sebab memang dia ya mewarisi kalau masih ada bagiannya. Dan ini terjadi. Contoh misalnya, ada orang yang meninggal, ya perempuan yang meninggal, dia tinggalkan seorang suami, ibu, saudara perempuan dari ibu, dan tinggalkan paman. Ya, jelas ya? Baik, suami diberi berapa? Suami diberi 1/2. Baik, ibu diberi 1/3. Ya. Saudara dari ibu? 1/3. Ingat ya, kalau dia saudara dari ibu, saudara perempuan dari ibu, saudara laki-laki dari ibu, semuanya 1/3. Ya. Jelas ya? Jadi dapatnya berapa? Afwan, saudara perempuan dari ibu ya, saudara perempuan dari ibu itu dapat 1/6. Afwan ya, 1/6. Ya. Jadi sekarang sudah berapa? Ya sudah habis ya. Sudah habis. Ya. Suami 1/2. 1/2 berarti 3/6. Ya. Ibu 1/3. Ya, 2/6, 5/6 sudah. Tambah 1/6. Apa yang tersisa untuk paman? Ya. Tidak ada yang tersisa. Berarti di sini dia tidak mendapatkan apa-apa. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Wala yumkinu an tastagriqa ma ibni sulbi wala ma al-abi." Asaba itu banyak, asaba. Sebagaimana yang telah kita terangkannya, beberapa syekh merinci rincian asaba. Jadi kalau di tafsil semua asaba, semuanya ada 14 asaba. Asaba semuanya ada 14 kalau mau dirinci. Yang pertama anak, kemudian anaknya anak. Apa itu anaknya anak? Cucu. Baik. Yang ketiga bapak. Kemudian bapaknya bapak. Apa itu bapaknya bapak? Kakek. Yang empat. Yang kelima, saudara laki-laki yang saya dan si ibu. Ya. Yang keenam, dan saudara dan anaknya. Ya. Dan anaknya. Kemudian saudara yang saya dan anaknya. Ini sudah berapa? 8. Kemudian saudara paman yang apa namanya? Dari seayah dan seibu, ya. Dan anaknya. Kemudian paman yang seayah saya dan anaknya. Ini semuanya sudah berapa? 12. Ya. 12 kalau ditambah lagi dengan al-wala, ya. Sebab laki-laki yang membebaskan seorang yang bebas, seorang budak, maka walanya dipegang. Jelas ya? Kalau tidak ada lagi ahli warisnya mewarisi, dia mewarisi. Ya. Ini akan datang di pembahasan wala nanti. Laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya, laki-laki dan perempuan 2. Berarti semuanya 14. Itu asabah. Baik. Jadi kalau dari seluruh asabah ini, apakah memang seluruh asabah ini bisa terjadi seperti itu? Apa harta akan terbagi habis? Ya, Syekh menjelaskan di sini bahwa tidak mungkin harta itu habis kalau ada anak kandung dan ada apa? Anak dari apa? Ada ayah, ada anak kandung, anak dari anak kandung dan ada apa? Ayah. Ini tidak mungkin. Ya, sebab anak kandung dia menghajib banyak orang. Ya, jelas ya. Anak kandung akan mengurangi. Kalau ada anak kandung, kurang jatahnya suami. Ya, suami tadinya dapat berapa? 1/2, akhirnya menjadi 1/4. Kurang pula jatahnya istri. Istri tadinya 1/4. Akhirnya dapat berapa? 1/8. Kurang juga daya tanya ayah dan ibu. Ya. Ya atau tidak? Ibu tadinya berapa? Nah, dapat 1/3. Tapi kalau ada anak, dia tidak dapat. Dan ayah kadang diwarisi banyak. Tapi karena ada anak, dia menjadi kurang. Dan anak ini banyak menggugurkan. Ya. Banyak menggugurkan. Ya, jelas sampai sini? Maka tidak mungkin. Ya. Ada bersama anak misalnya. Ada bersama anak di situ dan anak tidak dapat bagian. Ya, jelas? Ada anak di situ dan ahli warisnya sudah membagi habis warisan, sedang anak tidak mendapat apa? Tidak mendapat warisan, itu tidak mungkin. Saya beri contoh misalnya, apabila seorang meninggal. Ya. Jelas ya? Seorang perempuan meninggal, dia tinggalkan seorang ayah, ya, seorang ibu, seorang suami, dan seorang anak. Jelas ya? Baik. Ayah, ibu, dan suami ini mereka mendapat warisan fardhon. Mendapat warisan secara apa? Secara fard. Ya, di mana ayah mendapatkan 1/6 karena ada anak. Ibu mendapatkan juga 1/6. Dan suami mendapatkan berapa? 1/4. Ya. Lebihnya adalah untuk siapa? Untuk si anak. Berapa lebihnya untuk anak? Ya, ini kalau dilihat akarnya jadi 12. Akarnya ke 12. Jadi untuk ayah 2/12. 2/12 kan 1/6 ya. Untuk ibu 2/12. Sudah berapa? 4/12. Untuk suami 1/4 berarti 3/12. Sudah berapa? Sudah 7. Ya. Sisanya berapa? 5/12. Jadi untuk anak dia dapat 5/12. Jelas ya? Jadi tidak mungkin anak itu tidak ada bagian. Ya, bahkan di sini anak yang paling banyak bagiannya di contoh yang kita sebutkan di sini. Baik. Demikian pula ayah. Ayah itu sama sekali tidak bisa gugur ayah. Ya. Jelas ya? Kadang memang terjadi habis semua isi dari apa? Pembagian. Ya, tapi ayah harus tetap dapat jatah. Jelas ya? Harus tetap dapat jatah. Nah, kita beri contoh misalnya, ya, ada seorang perempuan yang meninggal, dia tinggalkan 2 anak perempuan. Ya. Dan dia tinggalkan seorang suami. Dia tinggalkan seorang ibu dan tinggalkan seorang apa? Seorang ayah. Ya. Jelas ya? Baik. Sekarang 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3. Ya. Untuk suami dia dapat berapa? 1/4. Baik, untuk ibu dia dapat berapa? 1/6. Ini sudah berapa? Sudah berapa? Ya. Jelas ya? Ini sudah kalau diambil ke akarnya, ya. Akar masalahnya berapa? 12. Ya. Sekarang kita periksa dari awal, kita bagi 12 ya. Ya. Sekarang untuk 2 orang anak dia dapat berapa? 2 anak perempuan. Ya. Berarti 8/12. Jelas ya? Ya. 2 anak perempuan. 2 anak perempuan, betul atau tidak? 2 anak perempuan dapat 2/3. Hah? Ya, ya atau tidak? Ya, 12 bagi 3 4. 4 kali 2 8. Jadi 8/12. Ya. Baik. Saya enggak mengajar matematika di sini ya. Ya. Walaupun ini memang subhanallah ilmu faraid terkait betul dengan ilmu matematika, ilmu hisab. Ya. Dan subhanallah di dalam faraid ini ada sejumlah ulama subhanallah mumpuni di semua bidang. Tapi di ilmu faraid ya. Dia enggak bisa apa-apa. Ya. Antum kenal Asyuti? Ya. Asyuti ini semua bidang ada tulisannya. Bahkan bidang yang tidak ada yang menulis di situ beliau menulis. Tapi di faraid beliau angkat tangan. Ya. Jelas ya? Karena ini terkait memang dengan masalah ilmu hisab. Dan alhamdulillah kita di masa ini dimudahkan untuk masalah hitung-hitungan. Ya. Ya, karena itu mungkin ini dari kemudahan untuk kita. Jelas ya? Ya, sebab mereka cara menghitungnya agak rumit memang. Ya. 1/6, 1/2 dari 1/6, ya. Jelas ya? Atau 1/4 dari 1/6, ya. Bagaimana cara menghafal rumus-rumus yang kayak gini ya? Ya, ini agak rumit. Ya. Jelas ya? Baik, jadi saya kembali kepada masalah yang tadi. Jadi, saya ulangi. Ya, kita punya dua anak perempuan. Ya, seorang perempuan meninggal. Dia tinggalkan dua anak perempuan. Dia tinggalkan seorang suami. Ibu dan seorang ayah. Kita katakan ayah tidak mungkin gugur. Ya, walaupun lebih ya. Sekarang akar masalahnya ya bisa diakarkan kepada berapa? 12. Jadi dua anak perempuan yang pembagiannya 2/3 berarti dia dapat 8/12. Suami ya, yang mendapatkan 1/4 berarti dia mendapat 3/12. Ya, sudah berapa ini? Ini sudah 11. Ya. Sekarang ibu 1/6 berarti 2/12 berarti 2. Sudah berapa? 13, sudah lewat 1. Ya. Iya. 13/12 sekarang. Sudah lewat 1 atau tidak? Sudah lewat 1. Tapi ayah harus tetap dapat bagian. Ya. Jelas ya? Tetap dapat bagian. Sekarang dihitung juga bagiannya. Dia juga dapat 2/12. Ya, jadi 13 tambah 2 berarti 15. Maka sekarang kita harus mengganti akar 12 itu menjadi akar 15. Jelas ya? Ya harus kena ayah. Karena itu harus diganti. 12 harus naik kemana? Ya, ke 15. Supaya semuanya dapat. Ya, jelas sampai sini? Ini tadi saya katakan bahwa ayah. Ya dikatakan oleh Syekh di sini bahwa ayah itu tidak mungkin digugurkan. Nah, dia ini berubah dari 12. Berubah menjadi berapa? Menjadi 15. Inilah yang disebut dengan nama Al-Aul. Ini akan diterangkan oleh Syekh. Ada pembahasannya nanti. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau. Ya. Ya, sekarang pembahasan yang keenam. Urutan asabah yang lebih didahulukan dalam pembagian. Kata beliau, wa in wujida asibani fa akthar fa jihatul usubah ala tartibil ati. Apabila diketemukan dua asabah. Nah, ini sekarang permasalahan. Ya. Di dalam pembagian ternyata ahli warisnya yang tersisa ada dua asabah sekaligus. Dua atau lebih. Ya. Sekarang yang mana yang didahulukan? Kalau ada asabah ini. Ya, jelas ya? Harus ada yang didahulukan sebab Nabi tidak mengatakan yang tersisa untuk semuanya, tidak. Untuk semua asabah, tapi beliau katakan fama baqiya, apa beliau katakan? Fali aula rajulin dzakar. Untuk yang paling pantas, yang paling dekat, ada palingnya. Jadi harus ada yang didahulukan. Jelas ya? Sekarang siapa yang digugurkan? Hah? Nah, Syekh di sini menyebutkan tertibnya. Dari sisi urutan siapa yang lebih didahulukan? Kata beliau harus diurut dengan tertib berikut. Yang pertama bunuwah. Ini yang pertama. Jadi dahulukan bunuwah. Anaknya didahulukan dulu. Semuanya terkait dengan anak. Anaknya, kemudian anaknya anak. Ya. Kemudian anaknya anak. Ya. Jelas ya, anak, cucu, cicit turun ke bawah, ini bunuwah namanya. Dia didahulukan. Kemudian yang kedua adalah ubuwah. Ayah. Ayah, kakek, kakek buyut, dan seterusnya ke atas. Ya. Ini yang kedua yang didahulukan. Kalau tidak ada anak, baru ubuwah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, summa ukhuwah wa banuhum. Kemudian saudara, ya, dan anak-anaknya. Saudara, kemudian anaknya saudara, anaknya-anaknya saudara, dan seterusnya ke bawah. Ya. Kemudian yang keempat, summa a'mamuhum, summa a'mamun, wabanuhum, kemudian paman-paman dan anak-anaknya. Ya, jelas ya, paman, anaknya paman dan seterusnya. Kemudian yang kelima, summal wala. Kemudian al-wala. Ya, al-wala maksudnya al-mu'tik yang membebaskan budak. Kalau yang meninggal adalah bekas budaknya dulu sudah dibebaskan, maka dia tidak ada lagi asabah, tidak ada lagi ahli waris, dia mewarisi. Semua harta dia mewarisi seluruh harta. Dia disebut asabah. Dan ini dianggap sebagai ya, kata beliau wa asabatuhu al-muta'assibuna bi anfusihim. Ini dianggap sebagai asabah bin nafs. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini urutannya yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik. Andai kata misalnya ada orang yang meninggal, dia punya anak laki-laki satu. Dia punya cucu laki-laki satu. Dia punya ayah. Ya. dia punya kakek, dia punya saudara laki-laki seayah dan seibu, dia punya apa namanya anaknya saudara, ya, kemenakan, dan dia punya paman saudara dari ayah dan anaknya, ya, dan ada juga saudara dari ayah dan anaknya, dan ada paman dan anaknya. Demikian pula ada bekas tuannya, dan ada anak bekas tuannya. Ya. Ini semuanya ashabah, ya kan? Siapa yang didahulukan? Ya. Maka di sini dikatakan bahwa anak yang didahulukan. Semuanya yang saya sebut tadi gugur. Ingat ya, ada ayah tadi. Berarti ayah dapat berapa? Dapat 1/6. Selebihnya adalah milik anak. Ya. Milik anak. Ya, berapa lebihnya? 1/6? Hah? Berarti 5/6. Jelas ya? Jadi demikian urutannya. Sekarang misalnya tidak ada anak, yang ada cucu. Ya. Maka cucu yang didahulukan. Ya, lebih dahulukan daripada ayah. Jelas ya? Cucu yang didahulukan sebab dia dari arah bunua. Ya. Demikian pula kalau tidak ada anak baru pindah ke ayah. Tidak ada anak baru pindah ke ayah. Andai kata misalnya ada yang meninggal, dia tinggalkan seorang ayah, kakek, saudara laki-laki, dan anaknya, saudara paman, ya, dan seterusnya dia tinggalkan, maka yang mewarisi di sini cuma siapa? Cuma ayah saja. Baik kalau tidak ada ayah, apakah kakek juga? Nah, ini sudah berlalu bersama kita ya tentang masalah kakek, apakah dia menggantikan atau tidak? Ada dua pendapat. Tapi yang benar ya bahwa kakek juga, ya, itu menghajib yang lainnya. Jelas ya? Dia lebih didahulukan. Kakek lebih didahulukan. Baik. Ya, demikian seterusnya. Saya tidak usah memberi contoh satu-satu ya. Baik. Jadi, urutannya seperti itu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fayuqaddamu minhum al-aqrabu jihatan. Fa'in kanu fi jihatin wahida quddimal aqrabu manzilatan. Fa'in kanu fil manzilati sawa quddimal aqwa minhum wa huwa syaqiqu 'ala alladhi li'abin. 'Ala alladhi li'abin. Ya baik. Ya. Sekarang yang didahulukan dari asaba ini, ya, kata beliau yang paling didahulukan adalah yang paling dekat jihanya. Itu tadi 5 yang disebut di atas, itu arah yang paling dekat. Ya, sebab anak itu lebih dekat daripada apa? Ayah. Ya, jelas ya? Baik. Ini yang pertama dari arahnya, urutan 5 yang di atas. Baik. Sekarang kalau misalnya seperti yang kita gambarkan tadi, ada 2 di situ, ada anak, ya, ada cucu dan ada cicit. Berarti ada berapa? 3 orang ashabah. Dari 3 orang ini siapa yang didahulukan? Ya, sekarang satu jihad ya. Berarti yang didahulukan sini kata Syekh, quddima al-aqrabu manzilatan, didahulukan yang paling dekat kedudukannya. Berarti anak langsungnya yang apa? Didahulukan. Ya, jelas ya? Baik. Ya. Sekarang kalau misalnya ya. Ya. Ya. Sekarang misalnya kalau semuanya anaknya, semuanya anaknya, kedudukannya sama. Maka didahulukan yang apa? Yang paling kuat. Ya. Yang paling kuat. Jelas ya? Seperti ini anaknya, dia satu ayah dan satu apa? Satu ibu. Itu didahulukan daripada yang satu ayah saja dan yang daripada yang satu ibu saja. Ya. Jelas ya? Afwan, yang satu ibu kita tidak masuk di sini ya. Jadi pembahasan lain. Baik. Selesai ya sampai sini. Ya. Setelah menjelaskan tentang urutan ashabah yang lebih dahulukan, Syekh di sini berpindah masuk ke dalam pembahasan al-aul. Atau belum ya, satu pembahasan lagi. Ya, kata beliau, wa kullu asibin ghairal abna'i wal ikhwah. Ya. La tarithu ukhtuhu ma'ahu syai'a. Ya. Setiap ashabah yang disebutkan tadi semuanya selain daripada anak dan saudara, diperkecualikan 2. Anak dan apa? Saudara. Ya, saudara perempuannya tidak mewarisi bersamanya. Kalau syahat sobah ini mewarisi, maka saudara perempuannya tidak mewarisi. Ya, tapi khusus untuk anak laki-laki tadi, sudah kita terangkan ya. Ya, di masalah apa tadi kita terangkan? Hah? Apa disebut di kalangan ulama faraid? Hah? Ya, al-qaribul mubarak. Ya, kerabat yang apa? Yang berberkah. Ini pada apa? Pada anak dan pada saudara. Ya. Jelas ya? Maka saudara perempuannya bisa ikut di dalamnya bersyarikat mewarisi sebagai asabah, sama-sama mewarisi. Ya. Masih ingat bentuknya? Hah? Masih ingat bentuknya atau tidak? Baik. Sekarang misalnya ada orang yang meninggal. Dia punya dua anak perempuan. Ya. Dan dia punya cucu perempuan dari anak. Ya. Dan dia punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sama ya. Saudara, ada saudaranya. Jadi saya ulangi, dia punya dua anak perempuan. Kemudian dia punya cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dan ada juga saudara laki-laki dari cucu perempuannya. Ya, jelas ya? Sekarang cucu perempuan ini mewarisi atau tidak? Hah? Mewarisi. Andai kata tidak ada cucu laki-laki tadi, anak perempuan ini apa? Tidak mewarisi sebab terhajab oleh apa? Dua anak, ya. Dua anak perempuan yang sudah mengambil 2/3. Sudah lengkap bagiannya. Jelas ya? Ya, kecuali kalau anak perempuannya cuma satu, berarti cucu perempuan dapat berapa? Nah, dapat 1/6 ya, dilengkapi 2/3. Sudah berlalu tadi, sengaja saya tanya. Ya. Supaya apa namanya diingatkan kembali, apa segar kembali. Ini jangan ada yang memandang dengan mata-mata yang menerawang saja ke depan. Ya. Ya, harus ikut ya bersama pembahasan. Ya, diupayakan paham. Ya, saya memang agak berat di sini sekarang menjelaskan. Ya, saya tadi berpikir sebelum hadir, ini pembahasan faraid saya lewati saja. Ya. Sebab apa namanya nanggung membahasnya setengah-setengah. Ya, kita ingin buka pembahasan ini. Ya, waktunya Syekh juga enggak ungkap, tidak diterangkan, antum juga kurang paham. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ya, mudah-mudahan Allah apa namanya berikan berkah kepada apa yang dibahas. Ya. Nah, demikian pula kalau misalnya itu tadi kalau apa dia punya saudara ya dari anak ya. Ya, demikian pula kalau ada saudara perempuannya. Ya. Dan ini sudah berlalu dua masalah yang kita sebut ya. Sudah berlalu, saya kira tidak perlu kita ulangi. Baik. Selesai di sini sudah pembahasan yang ke-6. Ya, sekarang pembahasan yang ke-7 tentang al-aul. Baik, kayaknya sudah masuk waktu. Fadal adzan dulu. Baik, di sini Syekh menjelaskan tentang al-aul. Pembahasan tentang al-aul. Al-aul itu ya. Al-aul itu artinya tambahan. Adanya tambahan pada pembagian. Ya. Adanya tambahan pada pembagian. Dan ini disebabkan karena al-furud ya sangat banyak dan semua yang mewarisi. Dan semua yang mewarisi itu tidak ada yang dihajib. Tidak ada yang digugurkan. Semuanya mewarisi. Semuanya mewarisi. Akhirnya karena semuanya mewarisi ya, lebih ya, dari hitungannya. Jelas ya? Kurang dari akar masalahnya, maka harus ditambah agar supaya dia apa? Dia menjadi genap. Nah. Contoh misalnya ya. Ada seorang meninggal. Jelas ya, dia meninggalkan atau seorang anggaplah seorang perempuan meninggal, dia meninggalkan seorang suami. Kemudian saudara perempuan, seayah seibu. Ya. dan saudara perempuan seayah. Saudara perempuan apa? Seayah. Ya. Baik. Suami dapat berapa? Bagiannya suami berapa? Suami 1/2 sebab tidak ada anak. Baik. Saudara perempuan seayah dan seibu. Hah? In kanat wahidatan apa? Falahan nis. Kalau dia sendiri maka dapat 1/2. Juga dapat 1/2. Ini sudah berapa? Sudah habis ya? Ya. Jelas. Sekarang saudara perempuan dari ayah. Ini juga tidak gugur. Ya. Sebab dianggap dua saudara perempuan sekarang. Jelas ya? Kalau dianggap dua saudara perempuan, maka saudara perempuan dari ayah ini dia mengambil kelengkapan dari 2/3. Berarti dia dapat berapa? Hah? Dapat 1/6. Ya. Dapat 1/6. Jelas ya? Sekarang sudah lebih 1. Ya. Maka karena lebih 1, akar masalahnya kita tambah 1 menjadi 7. 1/7. Ya. Berubahlah pembagian menjadi untuk suami yang tadinya 3/6 dia mendapat 3/7. Ya. Untuk saudara perempuan seayah seibu yang tadinya dapat 3/6 berubah menjadi 3/7. Jelas ya? Dan untuk siapa? Saudara perempuan yang seayah tadinya dia mendapat 1/6 berubah menjadi 1/7. Ya. Ini genap ya? Ya, baik. Inilah yang disebut apa? Al-aul. Ini yang disebut dengan al-aul. Contoh lain, ini terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha atau radhiyallahu taala anhu. Ya. Seorang perempuan meninggal, ya. Dan perempuan ini punya suami, punya saudara perempuan dan punya ibu. Ini yang dia tinggalkan sebagai ahli waris. Maka suami dapat berapa? Hah? Suami dapat 1/2. Saudara perempuan dapat 1/2 juga. Ya. Saudara perempuan dapat berapa? 1/2 sebab dia sendiri sekarang. Ibu dapat berapa? Ya. Ibu dapat 1/3. Ya, karena tidak ada anak, tidak ada saudara laki-laki. Dari 3 orang ini tidak ada yang bisa digugurkan sebab ini mewarisi secara apa? Secara fard semuanya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dilihat kepada akar masalahnya, ini akar masalahnya 6. Ya, jadi kalau kita lihat berarti ibu, berarti suami dapat 3/6, ya. Saudara perempuan dapat 3/6 dan ibu dapat 2/6. Semuanya jumlahnya 8. Maka 6 ini harus dirubah menjadi angka berapa? Angka 8. Sehingga berubahlah suami mendapat 3/8, ya. Saudara perempuan mendapat 3/8 dan ibu mendapat 2/8. Ya, cukup ya. Ini awal. Dari 6 berubah menjadi berapa? 8. Ya, contoh lain. Nah. Ya. Baik. Seorang perempuan meninggal, dia tinggalkan seorang suami. Ya. Dan 2 saudara perempuan. Satu ayah, satu ibu. Jelas ya? Seayah dan seibu. Dan dia tinggalkan pula seorang ibu. Ya. Ini semuanya orang mewarisi. Tidak boleh digugurkan. Suami dapat berapa? 1/2. 2 saudara perempuan dapat? 2/3. Ibu dapat? 1/6. Sebab ada anak ya. Dapat 1/6. Ya. Jelas ya? Ada 2 anak perempuan. Ada 2 saudara maksudnya. 2 saudara perempuan. Nah. Baik. Maka ibu dapat 1/6. Maka ini akar masalahnya tadi 6. Ya. Suami dapat 3/6. 2 saudara perempuan dapat 4/6. Dan ibu dapat apa? Ya. 1/6. Kan begitu. Jadi semuanya jumlahnya berapa? 8. Ya. Maka ini berubah juga menjadi 8. Jelas ya? Baik, saya kasih contoh lain. Ya. Baik, saya kasih contoh lain yang berubah jadi 10. Ya. Baik. Sekarang ada seorang perempuan yang meninggal. Ya. Dia meninggalkan seorang suami. Kemudian dua saudara perempuan. Ya. Satu ayah, satu ibu. Kemudian dia tinggalkan dua saudara perempuan, satu ibu. Dan dia tinggalkan seorang ibu. Dia tinggalkan seorang ibu. Suami dapat berapa? 1/2, sebab tidak ada anak. Dua saudara perempuan dapat 2/3. Ya. Dua saudara perempuan dari satu ibu dapat? Dari ibu. Ya, kalau dua ke atas berapapun, dia bersyarikat dalam 1/3. Jadi dapat berapa? 1/3. Dan ibu dapat? 1/6. Jelas ya? Ibu dapat 1/6. Jadi kalau dilihat kepada akar masalahnya, maka suami dapat 3/6. Ya. Dua saudara perempuan mendapat 4/6. 2/3 sama dengan 4/6. Baik. Kemudian dua saudara perempuan dari ibu berarti 2/6. Dan ibu 1/6. Ya. Jumlahnya semua berapa? 10. Maka ini harus dirubah menjadi 10. Ya. Berarti suami mendapat 3/10. Dua saudara perempuan mendapat 4/10. Dan dua saudara perempuan dari satu ibu mendapat 2/10. Afwan tadi, dua saudara perempuan dari saudara perempuan seayah seibu mendapat 4/10 ya. Ya, dan ibu sendiri mendapat 1/10. Jelas ya? Ya. Ini yang dimaksud dengan masalah al-aul. Iya. Baik, Syekh akan memberikan contoh-contoh lain. Ya. Kita baca contoh-contoh yang disebut oleh Syekh supaya apa namanya? Lebih jelas. Baik, kata beliau, fa idza kana zaujun wa ummun wa ukhtun li ghairi ummin fa asluha sittun. Ya. Ini berkait dengan masalah akar-akar. Ya, dia di dalam pembahasan faraid, akar-akar hitungan itu ada 7 akar dalam hitungan. Ada yang akar 2, ada yang akar 3, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada 12, dan ada 24. Jelas ya? Ini disebut dalam ilmu faraid dengan nama usulul masail, pokok-pokok pembahasan. Ya. Jadi dibagi ke situ. Ya. Jadi dilihat dulu semua berapa jumlah yang berapa ininya, kemudian dilihat yang mana yang cocok untuk dibagikan dari usulul masail itu tadi. Ya, akar-akar pembagian itu tadi. Baik. Jelas ya? Sekarang contoh yang diberikan oleh Syekh di sini, ya. Seorang meninggal, ya. Seorang meninggal, ada mayit. Berarti dia meninggalkan suami, ibu, dan apa? Ukhtun li ghairi um, saudara perempuan selain ibu. Ya. Syekh langsung sebutkan asal masalahnya ada 6. Ya. Wa ta'ulu li thamaniyah, dan dia menjadi aul kepada berapa? 8. Ya. Ini kesimpulannya. Bagaimana prosesnya? Hah? Ya. Jelas ya? Sekarang suami. Suami dapat berapa? 1/2. Ibu. Hah? Ibu dapat 1/3. Saudara perempuan selain ibu. Ya. Kita rubah bahasanya saja itu sudah kacau. Ya. Sama saja kalau saya katakan saudara si ibu saya atau saudara saya dan saya katakan saudara perempuan selain apa namanya? Ibu. Kan sama kan, apa bedanya? Ya, berarti dapat berapa? Hah? Dapat setengah, ya. Jelas ya, dapat setengah. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi kita punya setengah, 1/3 dan setengah. Ya. Saya sudah menyebutkan Asal masalahnya berapa? 6. Ya, jadi sekarang kita akarkan ke 6 semua. Ya, urutannya suami dapat 3/6, ibu dapat 2/6, dan saudara perempuan selain ibu dapat 3/6. Ini semuanya berapa? 3 + 2 + 3, 8. Itulah, karena itu kata Syekh, dia kembali ke mana? Ke 8. Jadi hasilnya nanti suami dapat 3/8, ibu dapat 2/8, dan saudara perempuan itu selain ibu dapat 3/8. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Fa in kana lahum akhun li ummin fakadhalik. Kalau mereka punya saudara, ya. Mereka punya saudara satu ibu, maka demikian pula. Ya, maksudnya demikian pula, hasilnya juga berapa? Hasilnya juga akan kembali ke 8. Ya, bagaimana rinciannya? Ya, kalau ada tambahan saudara seibu, ya. Berarti yang berubah di sini apa? Ibu sepertiga, dia berubah menjadi berapa? 1/6, karena dia dihajib oleh siapa? Saudara seibu ini. Ya. Jelas ya? Dan saudara seibu sendiri dapat berapa? Hah? Dapat 1/6. Ya, dia dapat 1/6. Jelas ya? Ya, jadi kalau dikembalikan, ya. Suami dapat berapa? 3/6. Ibu dapat 1/6, ya. Saudara perempuan untuk selain ibu dapat 3/6. Dan saudara laki-laki satu ibu dapat 1/6. Jumlahnya semua berapa? 8. Sama ya? Baik, karena itu beliau katakan wa kadzalik, juga demikian sama. Ya, 6 berubah menjadi 8. Ya. Jelas ya? Jadi kalau mau disimpulkan hasilnya, nanti pembagiannya suami dapat 3/8, ibu dapat 1/8, saudara perempuan untuk selain ibu dapat 3/8, dan saudara laki-laki satu ibu dapat 1/8. Baik. Sekarang beliau katakan fa in kanu itsnaini 'alat li tis'ah. Ya. Apabila mereka dua. Apabila mereka dua. Apa ini mereka dua? Hah? Kembali kepada yang paling dekat, yaitu saudara laki-laki seibu. Jadi kalau saudara laki-laki seibu dua, berarti tambah apa? Dia akan menjadi 9. Kan begitu, kalau dua saudara laki-laki 1/6, tambah lagi satu 1/6. Berarti jumlahnya berarti berapa? 9/6. Jadi 6 berubah menjadi berapa? Menjadi 9. Ya, jelas ini ya? Baik. Berikutnya, kata beliau, fa in kana al akhwatu li ghairi ummin, ya. Tintaini 'alat ila 10. Andai kata akhwat atau saudara perempuan untuk selain ibu ini dua jumlahnya, maka ini aulnya akan menjadi berapa? Menjadi 10. Aulnya menjadi 10. Ya. Jelas ya? Ya, sebab kalau kita kembali ke hitungan tadi, sekarang jadi kalau kita ikuti ikutan Syekh di sini, berarti dua saudara laki-laki digugurkan. Jadi kalau kita simpulkan masalahnya begini pembahasannya. Seorang meninggal dan dia diwarisi oleh seorang suami, seorang ibu, dan dua apa? Dua saudara perempuan selain ibu. Jadi suami dapat berapa? 1/2. Ibu dapat? Hah? Ibu dapat? Nah, dia dapat 1/2 di sini, ibu. Ya, baik. Dia dapat 1/2, ibu. Kemudian dua perempuan, saudara perempuan untuk selain ibu, dia dapat berapa? Hah? Hah? Saudara perempuan. Seayah dan seibu. Hah? Dia dapat 2/3. Ya, jadi kalau diukur semuanya, akar masalahnya 6. Kan begitu? Ya. Jadi suami dapat berapa? 3/6. Ibu dapat 3/6. Dan 2/3 dapat 4/6. Jadi berubah menjadi 10. Jadi kalau disimpulkan, maka suami dapat 3/10. Ibu dapat 3/10 dan dua saudara perempuan dapat berapa? 4/10. Jelas ya? Ya. Ini contohnya banyak ini, bikin capek menghitung kita. Ya. Gimana saya baca terus saja, mending antum sudah paham ya? Hah? Atau saya jabarkan lagi? Baik, tidak ada masalah saya jabarkan. Ya. Baik, kata beliau, wa in kana bintani wa ummun wa zawjun alat min ithnatay ashara ila 13. Ya. Baik. Sekarang kata beliau, apabila ada dua anak perempuan dan seorang ibu dan seorang suami, ini ahli waris. Ya. Maka alat, ya, dia aul, aulnya mengarah dari 12 kepada berapa? Kepada 13. Dua dari 12 mengarah kepada berapa? 13. Ya, sebab dua anak perempuan dia dapat berapa? 2/3. Ya, ibu dapat berapa? 1/6. Dan suami dapat berapa? Setengah atau 1/4? Ya, 1/4. Ada anak perempuan ya? Ya, baik. Jelas ya? Jadi sekarang 2/3, 1/6 dengan 1/4. 3, 6, 4. Ini cocoknya diakarkan kemana? 12. Ya, karena itu beliau katakan dari 12 menuju kemana? 13. Coba antum hitung. Ya. Bagi saja. Ya, sekarang 2/3 jadikan per 12. Menjadi 8/12. Ya. 1/6 dijadikan per 12 berarti 2/12. Ya, ini sudah berapa? Sudah 10. Kemudian suami 1/4. Ya. Berarti 3/12. Semuanya 13. 13/12. Ya, jelas ya, lebih 1. Maka di sini harus dirubah menjadi 13. Ya, kalau disimpulkan, maka dua anak perempuan mendapat 8/13. Ya, dan ibu mendapat 2/13. Dan suami mendapat 3/13. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Fa in kana ma'akum abun alat ila 15." Ila 15. Ya. Kalau bersama mereka ada ayah, ya. Bersama mereka ada ayah, nah, kalau bersama mereka ada ayah, maka dari 12 itu aulnya mengarah kepada berapa? Kepada 15. Mengarah kepada 15. Jadi kalau kita simpulkan masalahnya, sekarang seorang meninggal dia tinggalkan dua orang, masih sama di contoh di atas, cuma ditambah apa? Ayah saya. Ya, dua anak perempuan, seorang ibu, seorang suami dan seorang apa? Dan seorang ayah. Ya. Ayah dapat berapa ya? Ayah dapat berapa? Hah? 1/6 ya. 1/6 sama dengan ibu. 1/6 sisa antum jadikan per 12, berarti 2/12. Tadi sudah kesimpulannya 13 kan? Sekarang datang peserta baru tambah saja. Ya. Jadi 2/12. Jadi semuanya berapa? 15/12. Jadi kita ganti jadi akar 15. Ya, kalau kita simpulkan berarti apa? Dua anak perempuan mendapat 8/15. Ya, ibu mendapat 2/15. Suami mendapat 3/15. Dan ayah mendapat 2/15. Jelas ya? Baik. Sekarang kata beliau, "Fa in khallafa zawjataini wa ukhtaini li ummin wa ukhtaini" digairiha wa umman alat ila 17. Ya. Kata beliau, apabila dia meninggalkan, ini bahasa-bahasa warisan begitu ya. Ya. Dia meninggalkan, artinya ya. Dia sudah meninggal, dia tinggalkan ahli warisnya. Atau seorang mayit, ya, mayit dia punya ini, sama saja bahasanya. Atau ahli waris yang tersisa adalah ini. Ini cuma pembahasan saya. Ya. Jelas ya? Sini yang kita bahas adalah waris. Baik. Jadi sekarang dia meninggalkan dua orang istri. Jelas ya? Dua orang istri. Kemudian dua orang saudara perempuan, satu ibu. Kemudian dua orang saudara perempuan, satu selain ibu. Ya. Dua orang saudara perempuan selain apa? Selain ibu. Dan dia meninggalkan seorang apa? Seorang ibu. Baik. Sekarang kita hitung. Dua istri, berapa bagiannya? Hah? Lihat, ada anak atau tidak? Tidak ada. Berarti dua orang istri bersyirikat pada seperempat. Ya, jelas ya? Kemudian dua saudara perempuan, satu ibu. Satu ibu. Sepertiga ya? Baik, sepertiga. Nah, kemudian dua saudara perempuan, ya, apa? Ligeiriha. Di sini disebut ligeiriha. Berarti berbeda ibunya. Untuk selain ibu, berarti saudara, dua saudara perempuan seayah dan seibu, atau dua saudara perempuan apa seayah. Ini dapat berapa? 2/3. Ya, dapat 2/3. Baik. Dan seorang ibu. Hah? Ibu dapat berapa? Ya. Ada anak di sini atau tidak? Hah? Ya. Koraku. Hah? Tidak ada? Ya. Tidak ada anak? Baik. Ya, saudara untuk selain ibu ini dihitung apa? Saudara untuk si ibunya dihitung apa? Dia tetap kalau dia ada, itu akan menggugurkan apa? Menurunkan ibu menjadi 1/6. Jelas ya? Sudah kita terangkan tadi di pembahasan ibu. Ya. Baik. Jadi sekarang kalau kita jumlah, ya. Kita akar masalahnya dulu. Akar masalahnya ini mana ini? Berapa akar ininya? Ketemunya di mana? Baik, 12. Jelas ya? Berarti dua orang istri 1/4. Dia dapat 3/12. Ya. Dua saudara perempuan seibu. Dapat? Ya. Karena 3/... dia 1/3 berarti 4/12. Ya. Dua sudah ya. Kemudian untuk dua saudara perempuan yang selain, yang tidak seibu. Ya, atau untuk selain tidak seibu. Hah? Dia dapat 8/12. Ya. Kemudian ibu sendiri dapat berapa? 2/12. Jumlahnya semua berapa? Ya, 17. Jumlahnya semuanya 17. Jelas ya? Baik. Jadi kalau disimpulkan kesimpulannya berarti dua orang istri dia mendapat 3/17. Ya. Kemudian dua saudara perempuan seibu dia mendapat 4/17. Kemudian dua saudara perempuan seayah seibu atau seayah saja dia mendapat 8/17 dan ibu dapat 2/17. Jelas ya? Baik, kemudian kata beliau ya. Kata beliau fa in kana ya. Fa in kana abawani wa ibnatani wa zaujatun alat min 24 ila 27. Nah. Ya. Apabila ahli waris itu dua orang ayah. Bainkana abawani. Dua orang ayah. Apa artinya dua orang ayah? Ya. Ada orang yang punya dua orang ayah. Jadi pembahasan dalam bahasa Arab dua orang ayah, saya lupa tadi jabarkan. Artinya ayah dan ibu, ya. Jelas ya? Baik. Jadi ayah dan ibu ya, dua orang ayah. Nah, ayah dan ibu. Ya bahasa Arab gitu. Al-aswadan, dua yang hitam, tapi yang diinginkan air dengan korma. Ya, matahari dan bulan al-qamaran. Dua bulan, tapi yang diinginkan matahari dan apa? Bulan. Abu Bakar dan Umar al-umaran, dua Umar, padahal Abu Bakar dan apa? Umar. Itu dari uslub bahasa Arab. Ya. Jelas ya? Jadi ayah dan ibu, dia tinggalkan ayah dan ibu. Terus dua anak perempuan. Ya. Dua anak perempuan dan seorang apa? Dan seorang istri. Dan seorang istri. Baik. Ya. Ini masalah ya dikenal di dalam ilmu faraid dengan masalah al-mimbariyah. Dengan masalah al-mimbariyah. Sebab permasalahan ini ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan beliau di atas mimbar. Ya, dan beliau menjawabnya. Jelasnya, makanya disebut masalah apa? Al-mimbariyah. Nah. Baik. Kata beliau, ya. Jadi sekarang kita lihat ya, kita lihat berapa yang pembagiannya sekarang. Kita lihat pembagiannya. Sekarang dimulai dari dua orang ayah. Ayah dan ibu, dua orang berarti berapa? Sepertiga. Karena seperenam, seperenam jadi sepertiga. Ya. Kalau antum mau hitung seperenam, seperenam ya silahkan, boleh aja. Ya. Ini yang pertama, ayah dan ibu sudah selesai. Kemudian dua anak perempuan. Dua per tiga. Baik. Kemudian seorang istri. Hah? Baik. Dua orang istri seperdelapan. Dua orang istri. Seorang istri ya. Seorang istri seperdelapan. Nah. Jadi sekarang masalahnya dihitung kemana? 24. Karena saya sudah isyaratkan. Dia dihitung ke 24. Ya. Baik. 24. Ya. Sekarang kita hitung. Ya. Berarti untuk apa namanya? Kita mulai dari apa tadi? Ayah dan ibu ya. Untuk ayah dan ibu sepertiga. Atau seperenam, seperenam. Jadi 8/24. Terus untuk dua anak perempuan. 13. 16 ya. 16/24. Sudah berapa? Ya, sudah 24. Ya. Jelas ya? Sudah 24. Nah. Kemudian untuk istri berapa? 3/24. Berapa semua jumlahnya? 27. Ya, sudah lewat 3. Ya. Jelas ya? Ya kalau mau disimpulkan, jadi di per 27 semuanya. Ya, kalau kita ingin simpulkan, berarti ayah dia mendapatkan berapa? Ya. 2 orang ayah dan ibu sekaligus ya kita hitung. Ya. Dia mereka berdua dapat 8/24 atau 4/24, 4/24. Silakan. Mau hitung begitu enggak ada masalah. Ya. 27 ya afiannya. 8/27 atau 4/27 ditambah 4/27. Baik. Kemudian 2 orang anak perempuan 16/27. Kemudian istri 3/27. Jelas ya? Baik. Ya. Ya sudah ya, terakhir sudah ini. Alhamdulillah. Ya. Ini selesai sudah pembahasan al-aul. Ya. Sekarang Syekh berpindah ya menjelaskan tentang ar-rad. Dan ini kebalikan dari apa? Al-aul, kebalikan dari al-aul. Ya. Jelas ya? Kebalikan dari al-aul. Kata beliau wa in kanatil furudu aqalla minal mas'alah wa lam yakun ma'akum 'asib rudd al-fadil. Ya. Kata beliau rudd al-fadil ala kulli di fardin biqadri fardihi. Ya. Kalau al-furudnya ternyata setelah dihitung dia lebih sedikit dari mas'alah, lebih sedikit, masih ada sisanya. Setelah dibagi semuanya ternyata masih ada apa? Sisanya. Ya, kalau al-aul tadi sudah dibagi, ternyata apa? lebih. Kalau ini tidak, kebalikannya. Sudah dibagi ternyata masih ada apa? Sisa. Sekarang sisanya ini kemana kan? Ini yang mau dibahas di sini. Inilah yang disebut dengan masalah ar-rad, dia dikembalikan. Ya. Dikembalikan lagi kepada orang yang memang masuk di dalam sebagai ahli waris. Dikembalikan lagi. Jadi kata beliau, kalau al-furud lebih sedikit dari masalah, walam yakun ma'akum asib, dan tidak ada asib. Ya, kalau ada asabah, selesai urusan. Sebab lebihnya diberikan kepada siapa? Asabah. Sekarang tidak ada asabah. Tidak ada asabah. Jelas ya? Maka Syekh memberikan penjelasannya bagaimana ar-rad ini. Ruddal fadil ala kulli di fardin. Maka yang lebihnya itu dikembalikan kepada setiap pemilik fard. Biqadri fardihi, sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ya, jatah wajib yang dia terima. Jelasnya? Dikembalikan. Sesuai dengan jatah wajib yang dia terima. Baik, ini kesimpulan dari masalah al-awul. Jadi kalau ashabul furudnya dia satu jenis, ya, maka dibagi sesuai dengan jumlah kepala mereka. Tapi kalau ada beberapa jenis berbeda jatahnya, maka dibagi sesuai dengan asal masalahnya, akar masalahnya. Dibagi sesuai dengan akar masalahnya. Baik, saya beri contoh. Ya. Misalnya ada seorang yang meninggal. Dan dia tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang ibu. Ibu dapat berapa? Dapat sepertiga. Fardhan. Jelas ya? Ya. Lebihnya 2/3 dikemanakan? Ya. Harusnya diberikan kepada ashabah. Ashabah juga tidak ada. Hanya ada ibu. Nanti kalau kita bahas dawil arham, ya, dawil diberikan kepada dawil arham. Ternyata dawil arhamnya juga tidak ada. Ya. Jelas ya? Maka 2/3 ini dimiliki seluruhnya oleh siapa? Oleh ibu. Inilah masalah ar-rad namanya. Jadi 2/3 itu dirad, dikembalikan kepada siapa? Kepada ibu. Sebab dia sendiri di situ. Nah, dia sendiri. Baik. Andai kata misalnya, ya, andai kata misalnya seorang mayit meninggal dan dia tidak meninggalkan kecuali saudara laki-laki dari ibu. Nah, saudara laki-laki dari ibu dapat berapa? Sepertiga. Jelas ya? Maka saudara laki-laki ini dapat berapa? Saudara laki-laki ini dia dapat sepertiga dan 2/3 diambil secara apa? Secara rad. Baik. Sekarang saudaranya dari ibu ada 10 orang. Ya, mereka bersepuluh. Ya. Kalau mereka 10 berapa dihitungnya? Kalau saudara satu saudara dia 1/6 ya. Ya, kalau dia lebih dari 2 berarti berapa? 1/3. Iya. Dia 1/3. Jadi kalau dia 10, ya. Maka dapat berapa? 1/3. Jelas sampai sini? Baik. 2/3 ini karena mereka 10 orang, 2/3 dibagi 10. Ya. Bagi saja menjadi bagi 10. Ya, maka ini akan memudahkan untuk baginya. Ini kalau dia satu jenis. Ya, dia satu jenis. Ya, tapi kalau dia berbeda jenisnya misalnya, berbeda kalau dia satu golongan. Kalau dia berbeda golongannya, lain jatahnya, maka lain lagi pembagiannya. Sekarang saya beri contoh lain. Misalnya ada seorang yang meninggal, dia tinggalkan seorang nenek dan seorang saudara laki-laki dari ibu. 2. Ya, nenek dapat berapa? 1/6 kalau nenek ya. Ini masalah nenek sebenarnya dia menggantikan ibu. Ibu kalau ibu dia dapat 1/3. Tapi kalau nenek yang ada, ya dari para sahabat hanya mendapat berapa? 1/6 saja. Jelas ya? Jadi nenek dapat 1/6. Kemudian saudara dari ibu dapat berapa tadi? Hah? 1 saudara dari ibu. 1/3 itu kalau dia 2 atau lebih. Ini dia sendiri. Dapat 1/6. Ya. Baik, dapat 1/6. Ya. Jadi semua total yang terbagi hanya berapa? 2/6. Masih tersisa 4/6. Ya. Ini mudah membaginya. Ya. Jelas ya? Mudah membaginya. Maka ya, diberikan ya 2/6 kepada siapa si nenek, diberi lagi 2/6 kepada saudara laki-laki dari ibu. Ya. Totalnya mereka semua mendapat apa? 1/2-1/2. Kan begitu? Dapat 1/2-1/2. Baik. Saya beri contoh lain. Ya. Misalnya seorang meninggal, dia apa yang diwarisi adalah seorang ibu dan saudara dari ibu. Ya, kalau ibu dapat berapa? 1/3. Ya, dapat 1/3. Saudara dari ibu? Hah? Dapat? Hah? 1/6. Jelas ya? Dapat 1/6. Ya. Maka kalau dihitung berarti si ibu dapat 2/6 dan si saudara dapat 1/6. Kan begitu? Iya. Dapat 1/6. Nah, sekarang jatah yang tersisa berapa? 3/6. Ya. Kita lihat tadi. Ya. Pembagiannya. Ibu memang asalnya dapat 2. Dan 1/6 ya 1/6. Kan begitu? Berarti ibu diberi lagi 2/6. Ya. Sesuai dengan jatahnya. Sebab dia memang dapat 2 kali lipat. Ya. 2/6. Ini 1/6. Dia harus dilihat dari memang asal pembagiannya dia. Ya. Jadi si ibu ditambah lagi 2/6. Berubahlah bagiannya menjadi 2/3. 4/6 sama dengan berapa? 2/3. Dan si saudara dari ibu ini dia berubah menjadi 1/3. 2/6 sama dengan 1/3. Jelas ya? Jadi ini pembahasan arad. Ya. Ini yang diinginkan dengan pembahasan arad. Selesai. Ya. Kemudian beliau menjelaskan di sini setelah menguraikan tentang masalah arad, beliau masuk ya menguraikan tentang daul arham. Ya, kita dari awal pembahasan kita sebutkan bahwa yang mewarisi itu ada yang mewarisi fardhan, ya, sudah merupakan jatah yang ditentukan oleh syariat. 1/2, 1/3 dan seterusnya. Yang kedua ada yang mewarisi secara ta'sib. Itu lal asabah. Ya. Kemudian kalau tidak ada dua ini, maka diwarisi oleh siapa? Ya, daul arham. Nah, jelasnya? Kata beliau, "Pain udima ashabul furudi wal asabat waritha daul arhami." Nah, kalau ya ashabul furud tidak ada, demikian pula asabatnya tidak ada, maka yang mewarisi adalah daul arham. Ini berdasarkan firman Allah, "Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah." Daul arham, sebagian dari mereka itu lebih pantas, lebih berhak daripada sebagian yang lainnya dalam ketentuan Allah. Kemudian kata beliau, siapa daul arham? Wahum siwa al-madkurin. Daul arham ini selain daripada apa? Yang disebutkan. Sudah dirinci ashabul furud, al-ashabat. Ya, selain daripada apa yang sudah disebutkan itu namanya apa? Daul arham. Kemudian kata beliau, wayanziluna manzilata man adlau bihi. Ya. Dan mereka ikut kepada kedudukan ya siapa yang mereka turun di bawahnya, ya turun dengannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini daul arham, ya. Sebagaimana di dalam al-asabat ada yang didahulukan, maka demikian pula dalam daul arham ada yang didahulukan dari kerabatnya. Iya, dari kerabat-kerabat yang didahulukan. Jelas ya? Seperti misalnya yang tidak disebutkan dari al-ashabat, tidak disebutkan dari ahli waris juga, ya ashabul furud, seperti misalnya paman dari pihak ibu, ya kemudian bibi, dua-duanya dari pihak ibu atau pihak ayah. Ini tidak disebut. Kemudian putri dari paman. Yang ada hanya anak dari paman saja. Sudah disebutkan. Putri dari paman. Ya. Ya. Demikian pula anak laki-laki dari arah atau cucu laki-laki dari arah anak perempuan. Ini kan tidak ada. Yang ada cuma anak laki-laki, cucu laki-laki. Atau yang ada cuma cucu perempuan dari arah apa? Anak laki-laki yang sudah disebut. Jelas ya? Nah, ini semua dari akriba. Semuanya daul arham. Jelas ya? Dihitung sebagai daul arham. Jadi kalau mereka banyak, maka mereka didudukkan sesuai dengan urutannya ke bawah. Ya. Dilihat siapa yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Jelas ya? Siapa yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Nah, contoh misalnya, kalau misalnya ada cucu perempuan yang berasal dari arah anak perempuan. Ya. Kemudian ada juga anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Anak perempuannya siapa? Paman. Ya. Saudara laki-laki dari ibu. Ya. Ini siapa yang didahulukan? Ya. Kalau didekatkan, ini anak perempuan. Berarti cucu perempuan kembalinya kepada siapa? Anak perempuannya. Anak perempuan lebih dekat. Jelas ya? Makanya yang lebih didahulukan. Maka demikian, dia sama seperti pembahasannya di sini, di alfabat juga sama di sini. Ya, kalau di pembahasan faraid sebenarnya dirinci semua. Urutannya bagaimana, ya dari mana ke mana itu diurut semua. Jelas ya? Tapi ini gambaran globalnya. Baik. Selesai di sini. Pembahasan daul arham. Kemudian beliau membuka pembahasan yang ke-10. Itu yang ke-9 tadi ya, kedudukan daul arham. Yang ke-10, perihal harta meringgalan orang yang tidak memiliki ahli waris. Ini kalau sama sekali tidak ada ahli warisnya. Kata beliau, وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يُسْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْأَمَّ وَالْخَفَّةِ. Ya. Siapa yang tidak ada ahli warisnya, maka hartanya adalah milik Baitul Mal. Ya. Ini dipegang oleh Baitul Mal. Kembali kepada pemerintah. يُسْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْأَمَّ وَالْخَفَّةِ. Diarahkan kepada kemaslahatan umum maupun khusus. Ya, sesuai dengan apa yang dipandang oleh pemerintah. Sebab sudah masuk ke Baitul Mal. Jelas ya? Baik. Dan ini ditegaskan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Ya, dan beliau berdalilkan dengan dalil yang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkata, ana warisu man la warisalah. Saya adalah pewaris orang yang tidak ada ahli warisnya. Saya adalah pewaris orang yang tidak ada ahli warisnya. Jadi kalau dikatakan nabi, beliau kedudukannya sebagai pimpinan negara, beliau mewarisi. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-11, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit. Kata beliau, wa idza matal insanu ta'allaqa bi tarikatihi arba'atu huquqin murattabah. Apabila seorang manusia meninggal, maka harta peninggalannya itu terkait dengan 4 hak disebutkan secara berurut. Ini urutannya ya, yang harus didahulukan. Awaluha mu'anu at-tajhiz. Ya. Mu'anu jama' dari mu'nah. Ya, perbekalan-perbekalan atau hal-hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan jenazahnya. Ya, dia beli kafannya atau apa yang diperlukan untuk menyelenggarakan jenazah. Yang pertama dikeluarkan dulu itu dari hartanya. Itu hak yang pertama dikeluarkan. Setelah itu yang kedua, summad duyunu al-muwassaqa wal mursala min ra'sil mal. Kemudian dikeluarkan dari hutang-hutang yang muassaqah. Hutang yang sudah ditaufik. Ya. Jelas ya? Sudah memang dia terikat dengan hutang tersebut, apakah secara tertulis, ada tulisannya dia berhutang atau ada yang mempersaksikan? Ya. Atau hutang yang mursalah yang sifatnya lepas. Ya, ini diambil dari Ra'sul Mal juga. Jelas ya? Diambil dari Ra'sul Mal. Ya, dan sejumlah para ulama di sini menguatkan ini juga pendapat kuat. Ya, kalau hutangnya kepada manusia saja dia bayar, maka demikian pula orang yang belum haji diambilkan dari peninggalannya apa yang dia pakai untuk dihajikan. Sebab dia berhutang kepada Allah, itu lebih pantas untuk dia bayar. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهُ وَصِيَّةٌ تُنَفَّذُ مِنْ ثُلُثِهِ لِلْأَجْنَبِي. Kemudian kalau dia punya wasiat, dikeluarkan wasiatnya sepertiga saja. Ini bagi ajnabi. Maksudnya ajnabi bukan apa? Bukan pewaris. Sebab sudah berlalu bersama kita di bab warisan, bahwa tidak ada warisan pada siapa? Untuk ahli waris. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, ثُمَّ الْبَاكِ لِلْوَرْثَ الْمَذْكُرِينَ. Kemudian kalau ada lebihnya, barulah ini pembahasannya di pembahasan apa? Di pembahasan warisan. Ya, jelas ya. Syekh mengakhirkan di sini. Ya, kalau di, biasanya di buku-buku faraid ini didahulukan, dijadikan sebagai pendahuluan. Dijadikan sebagai pendahuluan. Ya, sebab diketahui apa yang harta yang mau dibagi itu apa. Setelah dirinci apa yang dikeluarkan, baru dibahas apa yang akan dibagi. Jelas ya. Kemudian kata beliau. Ya. Ini pembahasan yang ke-12, sebab-sebab pewarisan. Kata beliau, asbabul irsi salasa. Dan sebab-sebab pewarisan ada 3. Yang pertama adalah nasab. Karena ada hubungan apa? Karena ada hubungan nasab. Ya. Itulah tadi yang disebutkan dari mereka yang mewarisi, ya. Apakah dari pihak ashabul furud atau al-asabat, ya, ataupun dari daul arham. Sebab memang ada keterkaitan dari sisi apa? Nasabnya. Jelas ya? Kemudian wa nikahus sahih. Yang kedua dari sebab pewarisan adalah nikah yang sahih. Nikah yang telah syah. Jelas? Jadi kalau dia sudah nikah, maka sudah ada ya, apa namanya? Pewarisan. Dia sudah akad nikah, tapi belum dukhul. Ya. Jelas ya? Sudah akad nikah suami istri. Belum lagi ketemu, meninggal salah satu dari keduanya. Ya, ini syah sebagai suami atau tidak? Hah, syah nikahnya? Syah. Kalau begitu mewarisi. Jelas ya? Mewarisi. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-wala. Ya, karena dia dibebaskan. Ya, seorang budak dulu dibebaskan, maka yang membebaskannya dipegang walanya. Ya, dia sudah disebutkan ya, dia di tingkatan terakhir dari apa? Al-wala tadi. Al-asabat. Ya. Di asabat dia di terakhir. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-13. Penghalang-penghalang pewarisan. Kata beliau. Wamawani uhu salatah. Dan yang menghalangi pewarisan ada 3. Al-qatlu. Yang pertama membunuh. Ya. Siapa yang membunuh? Dari orang yang akan dia warisi. Maka dia diharamkan untuk mengambil warisan, tidak mendapat jatah lagi. Ya. Jelasnya, tidak mendapat jatah lagi. Dan ini yang dibahasakan oleh para ulama di dalam kaidah fikih, man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba bi hirmani. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, maka akibatnya dia diharamkan mendapatkan sesuatu itu. Ini salah satu contohnya. Jelasnya, karena dia membunuh ingin dapat warisan, belum waktunya dia dapat. Akibatnya dia tidak boleh dapat warisan. Jelasnya? Dan membunuh di sini mencakup membunuh dengan sengaja. Dan mencakup juga membunuh tidak sengaja. Ya. Sebab membunuh tidak sengaja ini, ya, itu pembuktian di pengadilan, ditentukan sengaja atau tidak sengaja. Kalau memang dibuktikan tidak sengaja, kita tidak tahu apa niat orang. Jelasnya? Dan ini pintu jangan dibuka. Ya, karena itu dimutlakkan. Membunuh secara mutlak tidak mendapat warisan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, warriqu, ya. Ini dari yang menahan warisan. Ya. Yaitu dia adalah seorang budak. Karena kalau dia budak, itu hartanya tidak diwariskan karena harta itu milik siapa? Milik tuannya. Kemudian yang ketiga, wakhtilafud din dan perbedaan agama. Ya. Sebab telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Usama bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Tidaklah seorang muslim itu mewarisi kafir, dan tidak pula kafir mewarisi muslim. Perbedaan dua agama ini apa namanya, penghalang pewarisan. Jelas ya? Baik. Sekarang pembahasan yang terakhir. Kata beliau tentang ahli waris yang berada dalam kandungan yang keberadaannya tidak diketahui atau yang semisalnya. Ya. Ini pembahasan ini, khusus tentang pembahasan ini, ini di kadang dibahas panjang lebar di buku-buku ya. Ahli faraid belakangan panjang lebar dibahas. Kalau di masa lalu diisyaratkan, ya diisyaratkan. Sebab ini pembahasan menjadi apa namanya? Ya, mungkin banyak praktek-prakteknya atau hal-hal yang terjadi terkait dengan itu. Sehingga dibahas ya panjang lebar oleh orang-orang belakangan. Ya, Syekh di sini menjelaskan sebagian. Kata beliau, wa in kana ba'dul warasati hamlan. Kalau sebagian ahli waris dia hamil. Ya. Au mafqudan. Sebagian ahli waris dia adalah hamil. Nah, au mafqudan atau dia hilang. Ya, enggak tahu ke mana. Ya. Dia pergi, tidak diketahui kemana rimbanya. Ya. Jelas ya? Au nahwahu atau yang semisal dengan itu. Maka amilat bil ihtiyat. Baik, bacanya dibaca amilta bil ihtiyat. Waqafta lahu in talaba alwarathatu qismata almirath amilta ma yahsul bihi alihtiyat ala hasbi ma qarrarahu alfuqaha rahimahullahu taala. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi sekarang di sini beliau terangkan. Kalau ada ahli waris yang masih dalam kandungan misalnya. Ya. Dan pembagian warisan ini ya, hanya ditunggu yang di kandungan ini nampak dia laki-laki atau perempuan. Kan begitu? Ya, kalau terus kalau dia laki-laki, dia ini kembar atau tidak? Iya. Kan mau dihitung ini. Ya. Jelas ya? Demikian pula kalau dia perempuan, dia kembar atau tidak? Ya, ada perbedaan atau tidak? Ada ya? Ya. Ada perbedaan. Baik. Jelas ya? Ya, kemudian kalau dia hilang, ya, yang hilang ini yang pergi tidak tahu kemana rimbanya, ya dilihat apakah dia suami atau anak atau apa, ya jelas ya, maka diperhitungkan. Kalau hilang sudah diketahui ya, cuma tidak diketahui kemana saja, jelas ya, tidak diketahui kemana. Andai kata misalnya ahli waris ingin mempersegera agar supaya harta itu dibagi, maka harusnya diambil ihtiyat di sini, jelas ya, diambil ihtiyat, ya diambil kadar yang diperkirakan, ya kira-kira ini apa anak ini ya anggaplah anak ini dianggap dua orang misalnya, jelas ya, maka disisakan untuk dua orang. Nah, nanti kalau misalnya keluar ternyata cuma satu, maka dibagi lagi yang sisa, jelas ya. Ya, sebab kadang memang ahli waris ada yang ingin segera memerlukan harta, tidak boleh ditahan, diberikan. Ya, baik. Jadi ini inti dari apa yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah taala menjelaskan di sini. Jadi yang dikerjakan adalah dia mengambil hal yang paling ihtiyat, hal yang paling hati-hati di dalam hal ini. Baik, selesai sudah pembahasan tentang al-mawarith. Nah, ini subhanallah seperti yang saya sebutkan tadi, memang kita perlu lebih apa namanya? Ya, lebih banyak waktu untuk hal ini. Ya, pembahasan warisan itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, kaidah-kaidahnya pada ayat yang disebut oleh Syekh ya, dan hadis. Itu diketahui dan dipahami. Kemudian setelah itu kita ketahui siapa ahli waris dari laki-laki, ahli waris dari perempuan. Ya. Kemudian asabah itu siapa? Ini dirinci. Kalau sudah tahu rinciannya semua, nah, setelah itu pembahasan berikutnya ya, dari pembagian-pembagian. Siapa yang berhak mendapatkan 1/8? Siapa yang berhak mendapatkan 1/4? Siapa yang berhak mendapatkan apa? 1/2. Ya. Jelas ya? Demikian pula Siapa yang berhak mendapatkan 1/6? Siapa yang mendapatkan 1/3? Siapa yang berhak mendapatkan 2/3? Nah, ini yang perlu diketahui. Ya. Kemudian di antara hal yang penting juga di pembahasan warisan adalah mengetahui tentang ahkam al-hajib. Ya, sampai sebagian para ulama berkata tidak ada yang memberi fatwa di dalam warisan kalau dia tidak belajar tentang bab al-hajib. Ya, supaya dia tahu, jangan sampai dianggap oh ini mewarisi ternyata dia terhajib oleh apa namanya? Pihak yang lain. Ya, dia digugurkan. Jelas ya? Kemudian harus tentang asbab pembagian-pembagiannya ini juga ada rinciannya. Ya. Kemudian cara menghitungnya. Ya. Ini ada bab khusus di cara menghitungnya. Ya, jelas ya? Kemudian ada pembahasan-pembahasan belum disebut oleh Syekh di sini. Ya, kadang di masyarakat kita ada istilah harta apa namanya? Gonogini atau apa sih? Hah? Ya, bercampur antara harta suami dan istri. Nah, ini ada pembahasannya di faraid, di bab al-munasakhat. Jelas ya? Ya, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini perlu waktu untuk menjelaskan. Ya, selain daripada itu di faraid intinya sebenarnya itu memperbanyak contoh. Ya, jelas ya? Setiap masalah diterangkan kasih contoh, ya, kasih contoh, ya, kasih contoh, hitung, kasih contoh, hitung, kasih contoh, hitung. Nah, itu baru bisa. Ya. Dan ini sekali lagi kalau ingin kita contoh tadi saya sendiri sudah capek menghitung dari. Ya. Jelas ya? Dan ini perlu waktu. Ya, kita mengejar target ya di Doro ini. Dan ini tidak memungkinkan kita untuk membahasnya. Baik, masih ada waktu. Ya, saya berikan pilihan ke antum. Ya, mau tanya jawab boleh. Kita lanjutkan materi boleh. Hah? Lanjutkan materi. Hah? Ya insya Allah besok pagi sudah masuk bab nikah insya Allah. Ya. Masalah pembahasan budak ini insya Allah nggak banyak waktu kita perlukan. Ya tidak masalah kita jawab pertanyaan besok pagi kita masuk dalam pembahasan nikah. Ya. Saya tolong pertanyaannya disaring ya. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan yang terkait dengan materi saya. Sewaktu waktu ya. Terkait dengan materi. Yang sudah dijelaskan. Kalau belum dijelaskan, jangan ditanyakan dulu. Nanti. Yang mau tanya masalah nikah nanti. Setelah pembahasan nikah. Ya. Saya menjual sebuah rumah dengan harga 23 juta setengah dan dibeli orang dengan DP 3,5 juta. 3 juta setengah. Ya, dibeli orang dengan DP 3 juta setengah. Dengan janji 1 minggu lagi dibongkar dan dilunasi. Ternyata dia tidak datang dan tidak bisa dihubungi. Setelah sebulan dia telepon katanya dia batal dan disuruh menjual lagi. Ya. Dia minta maaf. Dan saya nyatakan tidak apa-apa. Tapi DP saya kembalikan jika rumah laku. Ya, dia mau dirugikan 2 juta. Jadi saya hanya mengembalikan 1,5 juta saja. Ya. Ini DP pertama apa akadnya? Jelas ya? Apa akadnya? Ya. Kalau dia akadnya DP tidak boleh kembali. Sebab itu haknya penjual, dia pasang DP, ya. Dia kadang perlu menjual rumahnya secepatnya. Karena orang ini minta waktu luang, Akhirnya dia terlambat menjualnya karena ada orang yang apa? Mengundurnya, memberi DP. Akhirnya disebut dengan pembahasan urbun. Dan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, apakah boleh atau tidak. Dan yang benarnya dia adalah hal yang diperbolehkan. Ini kalau memang dari depan akadnya bahwa DP itu tidak balik, maka enggak, dia enggak harus membalikkan. Tapi kalau tidak ada akad, kelihatannya dari pertanyaan tidak ada akad itu. Ya. Dan pemilik uang juga berkata kembalikan 1,5 saja, enggak ada masalah. Kembalikan 1,5 saja, enggak ada masalah insyaallah. Nah, ini saya sudah bilang kan, kenapa ada pertanyaan menikahkan ini? Bagaimana jika pada takbir di lapangan di hari Id, satu atau dua orang yang menggunakan mikrofon? Ada sebagian melarang dengan anggapan khawatir bisa menggiring kepada dikir berjamaah. Bagaimana secara pandangan syariat atau sunnah? Ya, memang asalnya seorang itu, dia berdikir, jelas ya, bertakbir sendiri, bertahlil, bertahmid, sendiri-sendiri. Ya. Dan di hari itu disunnahkan memperbesar takbir. Jadi tidak ada masalah seorang dari pihak penyelenggara misalnya, ada yang bertakbir membesarkan, dan yang lainnya bertakbir saja sendiri. Tidak harus dia ikuti apa? Orang yang bertakbir itu. Jelas ya? Demikian. Nah, apa yang dikhawatirkan di sini? Ya. Ini bukanlah hal yang menyebabkan sesuatu itu bisa dilarang. Apakah imam protip itu harus satu orang? Tidak harus satu orang. Dia boleh lebih dari satu orang. Kalau dia lebih satu orang ya, gantian mengimaminya. Tidak mungkin imam dua orang sekaligus ya. Ya. Jadi tentukan jadwalnya masing-masing. Jika sudah ditentukan imam ratib dan ditentukan untuk menunggu kurang lebih 10 menit. Tiba-tiba seorang alim atau ustaz datang dan langsung menjadi imam. Tanpa diberitahu dahulu izin kepadanya pada imam ratib tersebut. Ya harusnya tidak pantas ini ya. Ya. Kalau sudah ada imam ratibnya, ya, si muadzin harusnya yang bertanggung jawab di sini. Sebab dia yang berhak untuk apa? Qomat. Kalau dia tahu ada imam ratib, siapapun yang datang, ya jangan dia qomat. Kecuali kalau imam ratib keluar. Ya, kecuali kalau sudah lewat 10 menit. Nah, ini artinya meratibnya apa? Dia yang terlambat. Sebab dia yang memberikan ketentuan sekitar 10 menit. Jadi kalau sudah lewat sekitar 10 menit, jemaah berhak memilih imam dimajukan. Jelas ya? Nah, dan sudah kita baca hadits ya. La yauman ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Jangan sekali-sekali seorang itu mengimami orang lain di dalam apa namanya? Di dalam kekuasaannya, dan dia imam ratib di situ, dia yang berhak. Tidak boleh dilangkai. Iya. Dan Nabi SAW, beliau kadang terlambat. Maka muadzin yang datang ke rumah beliau, Bilal, ya, menyampaikan bahwa sudah hampir sholat. Nabi pun keluar. Jelas ya? Nabi pun keluar. Harta yang masih digunakan seperti rumah dan lain-lain, karena kami masih tergantung pada orang tua. Ya. Ibu, tergantung pada ibu karena ayah sudah meninggal. Warisannya harus dibagi. Ya. Asalnya dibagi. Ya, tentang masalah rumah itu nanti akan diketahui setiap dari orang di situ berapa bagiannya. Sisa mereka bersepakat untuk tetap tinggal bersama di situ. Jelas ya? Sebab kalau diundur pembagian, ini yang biasanya akan melantarkan hak-hak. Dan akan menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ini apa bertanya itu sekarang tadi itu kita kasih contoh-contoh di dalam apa warisan itu untuk memperjelas. Sekarang antum kalau ingin bertanya, tanya yang terjadi saja. Ya. Jangan bingung bertanya sendiri, misalnya begini. Ya, jelas ya? Ini bukan pelajaran lagi. Tanya yang terjadi. Ini nasab anak zina, pembahasannya pembahasan nikah ini. Prosesnya di waktu kita, nanti kita bahas di situ. Baik yang bertanya tentang pembagian-pembagian sekarang ini, ada yang meninggal kemudian dia meninggalkan begini dan begini, ya saya nggak jawab sekarang ini. Ini perlu menghitung-hitung. Ya, sekarang bukan waktunya menghitung-hitung. Ya, jelas ya. Baik, nanti insya Allah kita apa namanya kalau misalnya yang berkepentingan yang perlu kepada jawabannya, dia bisa titip pertanyaannya. Mudah-mudahan ada waktu di kesempatan lain kita jawab. Anak-anak santri pergi ke kebun rambutan. Masuknya harus bayar 2.500 per orang. Setelah masuk mereka dibolehkan makan rambutan sampai puas. Apakah ini termasuk riba? Ya. Ini masuk dalam bentuk apa? Goror ya. Masuk dalam bentuk goror. Tidak jelas. Sekarang dia masuk bayar 2.500. Ya. Kalau dia masuk ya, kalau ada rambutannya. Ya. Kalau sudah habis rambutannya dimakan orang sebelumnya, ya. Dia dapat apa? Ya. Jelas ya. Terus berbeda-beda orang, ada yang bisa manjat, ada yang tidak bisa manjat, ya. Jelas ya. Maka ini adalah hal yang tidak jelas. Ya. Baik. Ya. Kalau misalnya warung yang dia masuk ke warung bayar sekian makan sampai puas, ya. Ini sebenarnya hal yang kurang afdal. Jelas ya? Hal yang kurang afdal. Harusnya ditentukan dengan harga saya supaya lebih jelas. Tapi kalau saya misalnya dikatakan tidak boleh karena goror, ini juga tidak begitu nampak. Jelas ya? Sebab dia adalah goror yang seperti ini sedikit dan kadang dimaafkan. Ya. Sebab dia mirip dengan hal yang jelas. Orang tahu biasanya makan itu, ya. Dia jatahnya apa? Jatahnya dia sudah bisa paham apa yang akan dia makan. Dia bisa perkirakan. Ya. Tapi kalau saya nasihatkan, dia tidak membuat warung yang seperti itu. Ya. Kalau ada warung yang lebih jelas makanannya semuanya tentu harganya, maka itu lebih bagus, lebih selamat. ketika saya menjadi utusan dari sebuah instansi untuk mengerjakan suatu proyek, kemudian saya limpahkan proyek tersebut kepada kontraktor yang berkompeten dalam bidang pekerjaan itu. Kemudian kontraktor tersebut memberikan uang fee, ucapan terima kasih kepada saya. Apakah uang terima kasih fee dari proyek boleh kita gunakan? Enggak ya, ini enggak boleh. Jelas ya? Sebab di pekerjaan yang disebutkan di sini, semuanya adalah hal yang sudah jelas. Dan dia juga bekerja, sudah ditentukan porsi kerjanya apa, dan dia sudah mendapat imbalan dari kerjaan tersebut. Maka mengambil hal-hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sekarang kalau dia mengambilnya, nanti besok-besoknya, ya kalau datang si kontraktor ini minta proyek lagi, dia akan sungkan untuk menolaknya. Jelas ya? Maka mengambil hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bagaimana cara menghitung harta yang akan diwariskan? Misalnya punya rumah, mobil, tanah, uang, perabotan, dan lain-lain. Apakah dihitung nilainya menjadi satu diuangkan, kemudian dibagi, atau dihitung sendiri-sendiri? Ya, jelas ya harus dihitung nilainya dulu supaya dia tahu berapa nilai peninggalannya. Ya, kalau dia tanah, rumah, tidak bisa dihitung. Jelas ya? Ya, kalau dia punya rumah 8 misalnya, ya, dan rumah ini dibagi, rumah 8 ini juga, ya belum tentu sama rumahnya, ada yang besar, ada yang kecil, kan begitu. Maka harus dihitung dengan nilai, dari menghitung dengan nilai itu baru bisa dibagi. Di keluarga anak harta dibagi rata, tidak sesuai syariat. Karena rata-rata anggota keluarga tidak memahami agama. Dan mereka beranggapan akan menimbulkan keretakan keluarga. Jika anak ikhlas, walaupun dapat bagian yang tidak sesuai, apa ini dibenarkan? Ini dari kesalahan di tengah masyarakat kita yang banyak terjadi. Mereka menganggap bahwa kalau dibagi sesuai dengan warisan, ini membuat keretakan. Dan ini keliru sebenarnya. Ya. Ini adalah hal yang keliru. Jelas ya? Justru pembagian dengan warisan inilah yang akan membawa berkah. Dan setiap orang akan diberikan sesuai dengan haknya masing-masing. Sesuai dengan haknya masing-masing. Baik, ini terkait dengan penanya si penanya. Ternyata kalau sudah dibagi, dia ikut saja pembagian. Dia ikut pembagian. Dan dia sendiri menghitung seharusnya bagiannya berapa. Dari sisi warisan. Kalau ternyata bagiannya yang dia dapatkan lebih dari apa yang seharusnya dia dapatkan, maka lebihnya, ya, dia berikan kepada yang lainnya, jangan diambil. Kalau kurang, maka dia ikhlaskan saja apa yang kurang. Jelas ya? Namun saya anjurkan untuk memberikan nasihat seputar memakai dengan cara warisan. Ya. Ini DP ya, sama dengan apa yang kita terangkan tadi. Apabila seorang sedang safar dan dia menjamak takdim sholat duhur dan asarnya. Namun saat tiba sholat asar, dia telah sampai pada tempat tujuan. Mana yang lebih afdal, dia ikut jamaah atau mencukupkan sholatnya? Kalau dia hadir di masjid dan dia dapati orang sholat asar, maka dia ikut sholat asar. Dan itu dihitung sebagai sholat sunnah baginya. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak di masjid, dia di masjid, maka ini tidak harus. Tapi sebagian para ulama berpendapat kalau dia mendengar adzan tetap wajib dia jawab. Karena keumuman untuk menjawab adzan. Apakah diperbolehkan membuat medali dari emas dan perak? Ya, untuk apa medalinya? Ya. Untuk apa? Jelas ya? Diperuntukkan untuk apa? Kalau membuat kalung dari emas dan perak sebagai perhiasan tidak ada masalah. Cuman di sini medali untuk diapakan? Kalau untuk hal yang diharamkan, maka hukumnya haram. Hal yang sia-sia, maka harusnya ditinggalkan. Bagaimana dengan ghost yang banyak terjadi di sekitar kita? Seperti memakai barang teman tanpa izin, kemudian mengembalikannya. Ya, begitu pula dengan sebab dia meyakini diizinkan. Ini bukan al-ghost ya, dengan ya, dia mungkin masuk ke dalam al-ghost dan kadang tidak masuk. Ya, tapi dia memakai tanpa izin, ini kesalahannya. Jelas ya? Kalau dia tahu dari kawannya sering mengizinkan, dia sering pinjam misalnya, sudah diizinkan dia pinjam. Ya, dia tahu dari kawannya kapan dia minta, dia pasti diizinkan. Maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Nah, itu dalam Al-Quran, diizinkan seorang itu masuk ke rumah yang memang disiapkan untuk ruang tamu. Walaupun tidak, dia minta izin, langsung masuk saja. Sebab memang dia adalah rumah untuk disiapkan untuk apa? Ya, untuk para tamu. Jelas ya? Baik. Ya. Kalau temannya tersebut memang punya kebiasaan tidak mengizinkan, harus diminta izin, maka ini tidak boleh. Tidak halal seorang mengambil barang saudaranya kecuali dengan keikhlasan dari dirinya. Kadang sebagian ikhwah kertasnya besar tapi tulisannya kecil. Ya. Jelas ya? Jangan terlalu hemat. Sepanjang memang kertasnya sudah disobek, penuhi saja dengan tulisan. Besarin tulisannya. Supaya saya mudah baca. Bagaimana hukum mengontrak pohon dalam 1 tahun menunggu berbuah? Ya, gimana caranya mengontrak? Ya, jelas ya. Ini dia masuk ke dalam hal yang sifatnya gharar. Ya, tidak jelas dalam 1 tahun. Ya, dia kontrak bagaimana hasil yang didapatkan juga tidak bisa diprediksi. Ya, kalau dia ingin buah, dia dengan cara salam. Jelas ya. Atau kalau dia ingin hasil, dia kerjasama sama pemilik kebun. Ya, bagi hasil. Masuk ke dalam persyarikatan. Tapi kalau dia kontrak seperti ini, ya dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak jelas. Bolehkah mempekerjakan orang dengan syarat bayar dahulu? Ya, kalau dia syaratkan hal tersebut, sebenarnya itu syarat yang apa namanya? Tidak boleh, sebab ya upah itu diberikan ya setelah seseorang bekerja. Jelas ya? Setelah seseorang itu bekerja. Nah, ada pekerjaan dia diberi upah. Dia diberi upah. Tapi kalau dia diberi di depan sebagai DP misalnya, tidak ada masalah. Jelas ya? saya pernah berkata kepada saudara-saudara, atau seorang pernah berkata kepada saudara-saudaranya bahwa dia tidak akan meminta warisan. Ya. Dan diserahkan semua kepada saudara-saudaranya itu. Tapi setelah orang itu meninggal, istrinya menuntut hak waris suaminya tadi. Ya enggak ada ya, suami kalau sudah meninggal enggak ada lagi warisannya. Jelas ya? Dia mendapat warisan kalau dia masih hidup. Dia masih apa? Dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, maka warisan untuk suami tidak ada. Jelas ya? Ini kalau si apa namanya? Waris sudah ya, dia masih si anak meninggal dahulu. Tapi kalau yang diinginkan oleh si penanya ya, sudah terjadi warisan. Kemudian warisan itu sudah dia katakan sudah saya serahkan kepada kalian. Ya. Jelas ya? Sudah ada warisan tapi dia serahkan kepada saudaranya. Setelah orang ini ya si suaminya ini meninggal, dia mengatakan saya serahkan warisan itu kepada saudara-saudaranya. Ya, dia meninggal, istrinya menuntut. Ya, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan sebab dia sudah menyerahkan, menghibahkan dan meminta hal yang dihibahkan. Itu hukumnya apa? Hukumnya adalah hal yang diharamkan. Dibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti anjing dia muntah kemudian kembali menelan muntahnya. Ya, baik. Kakek dan nenek saya yang kafir mewariskan kepada anaknya. Ibu saya yang Islam. Apakah uangnya itu haram? Ya, bagaimana caranya orang yang meninggal mewariskan? Ya. Jelasnya? Mungkin di sini pertanyaannya setelah kakek dan neneknya meninggal, ada harta warisan yang diberikan kepadanya atau hartanya itu jatuh kepadanya. Kalau ini yang diinginkan, maka sudah berlalu pembahasan, enggak boleh apa muslim mewarisi kafir dan tidak boleh sebaliknya. Jelas ya? Kalau ada maka dia infakkan. Tapi kalau misalnya pemberian harta yang jatuh kepadanya dan itu dalam kondisi kakek dan nenek ini masih hidup, kakek dan nenek kafir ini masih hidup ya. Atau ayah dan ibu dari ibu penanya yang masih yang sudah Islam ini apa namanya? Jatuh ke tangannya, maka itu bukan warisan namanya. Apakah dia masuk dalam bentuk pemberian ya maupun yang lainnya. Itu hukumnya sebagaimana yang telah kita jelaskan di pembahasannya, ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana jika mendapat warisan yang tidak sesuai, yang tidak dibagi sesuai dengan syariat? Apakah uangnya haram? Ya. Ini pertanyaan global ya. Harus dibawakan bentuknya bagaimana? Bentuk pembagiannya bagaimana? Baru saya bisa menjawab. Ini pertanyaan perlu dipikirkan. Kedua orang tua telah membagi seluruh hartanya yang dimiliki kepada anak-anaknya. Dan kepemilikan anak-anaknya disyaratkan setelah kedua orang tua meninggal. Apakah seperti ini dibolehkan? Ya. Inilah termasuk kesalahan ya, yang banyak terjadi. Ya. Ini kalau orang tua masih hidup, dia membagi, sudah dilihat. Kalau dia masih sehat, apa hukumnya? Hah? Dia hibah. Hibah itu harus adil. Jelas ya. Tapi kalau disyaratkan setelah meninggal baru dimiliki, ini wasiat namanya. Ya. Ini wasiat. Dan tidak boleh dia berwasiat kepada ahli waris. Karena itu kewajiban bagi anak-anaknya tidak mengikuti pembagian ini. Ya. Dan membagi seluruh harta tersebut dengan cara apa? Dengan cara warisan. Ya. Ya tidak boleh ya, seorang donor darah itu mengambil upah, tidak boleh. Jelas ya. Sebab ini pertama dia masuk ke dalam menjual darah atau menjual hal yang diharamkan. Kemudian darahnya itu sendiri sama dengan anggota tubuhnya. Tidak boleh dia jual anggota tubuhnya, dia jual matanya, dia jual ininya, tidak boleh. Ya. Jelas, itu bukan miliknya, itu milik Allah. Ya, kalau dia jual, berarti dia menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Jelas ya? Karena itu tidak diperbolehkan. Seorang donor darah mengambil upah. Nah, dan rumah sakit kalau dia apa namanya jual lagi kepada yang lain, ini tidak diperbolehkan. Sebab yang asalnya dia hanya untuk apa? Tabarruk saja sifatnya. Ya, kedermawanan. Ya, kalau di dalam prosesnya dia mengeluarkan biaya, rumah sakit mengeluarkan biaya, maka biaya itu dibebankan kepada siapa yang mengambil darah. Dibebankan untuk biaya pengambilannya saja. Pengambilan atau perawatan kalau memang dia perlu biaya. Bolehkah menjual barang yang masih dalam pengiriman, belum sampai di tangan, tapi sudah dibeli? Jawabannya belum boleh dijual. Nanti kalau sudah datang, ya sudah masuk ke tokonya, atau sudah masuk ke rumahnya, sudah dia pegang, baru boleh dia jual. Jelas ya? Kalau tiba-tiba di jalan, ya apa namanya ada kerusakan, ada perubahan pada barangnya, ya. Itu adalah hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti. Ini pertanyaan kedua sudah kita jawab ya. Sudah diterangkan di pelajaran. Ya. Bolehkah memanfaatkan motor gadai untuk bekerja atau mengirim barang? Apa jawabannya? Hah? Motor. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh saja dia manfaatkan kalau dia memang mengeluarkan biaya dalam perawatan. Ya, dan dia manfaatkan sesuai dengan kadar apa? Biaya yang dikeluarkan. Ya. Atau boleh dia pakai bebas, silahkan. Tapi setiap kali dia pakai, dia hitung harga pemakaiannya. Nanti dia bayar kepada pemiliknya. Jelas ya? Ya. Kapan dia bertindak selain daripada itu, berarti dia mengambil manfaat dari apa? Dari hutang. Itu dihitung riba nanti. Ya, kebanyakan pembagian waris di Jawa hanya untuk anak-anak saja. Apa ini melanggar syariat? Ya, sudah diterangkan tadi tentang siapa pewaris segala macam. Ya, dan pewaris itu bukan anak-anak saja. Kalau ada yang lainnya dan memang ahli waris, dia tidak digugurkan, sudah pasti mewariskan, maka diberi walaupun dia bukan anak-anak. Apa hukumnya apabila seorang pengusaha memberi gaji di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat? Ya. Ini adalah hal yang tidak layak ya dia lakukan. Jelas ya? Hal yang tidak layak dia lakukan. Harusnya dia memberi gaji sesuai dengan standar. Ya. Kecuali kalau dia memberitahu kepada pekerjanya dari awal dan dia terangkan bahwa ini di bawah standar, ya, baru ada bentuk kelayakan. Sebab kalau dia tidak terangkan, ini bisa saja orang yang bekerja dianggap ditipu atau dianggap apa? Dizalimi di dalam hal ini. Apabila nadir wakaf menghimbau kepada umat untuk berpartisipasi, ini siapa nadir wakafnya? Kalau dia presiden, ya mungkin saja dia menghimbau. Ya. Kepada umat ya. Apabila nadir wakaf menghimbau kepada umat untuk berpartisipasi sekian juta rupiah setiap orang, sehingga jumlah keseluruhan untuk membebaskan tanah wakaf. Bagaimana sistem wakaf tersebut menurut syariat? Ini lucu ya. Tanah wakafnya belum ada, sudah ada nadir wakafnya. Yeah. Ini clear ya. Nadir wakaf itu nanti setelah ada wakaf, baru ada nadir wakafnya. Jelas ya. Kalau hanya sekedar apa namanya menghimbau berpartisipasi dalam muwakaf, itu boleh saja masuk dalam bentuk ta'awun al-birri wa taqwa. Dan boleh seorang menganjurkan. Yeah. Jelas ya. Boleh seorang menganjurkan. Ya. Tapi kalau ditetapkan di sini setiap orang sekian juta, ya. Ini bukan apa namanya? Menganjurkan. Ya, tapi ini sudah mematok namanya. Jelas ya? Dan yang boleh melakukan hal yang seperti ini itu hanya pemerintah saja. Itu pun di keadaan tertentu. Ya, bukan haknya secara mutlak. Di keadaan tertentu apabila terdesak atau darurat. Jelas ya? Maka seorang jangan melakukan hal-hal yang bukan wewenangnya. Jangan dia masuk dalam perkara yang bukan wewenangnya. Dan kalau ada yang melakukan hal yang seperti ini, ya, dia kadang akan menjelekkan dirinya sendiri dan akan memberikan kesan yang jelek juga pada wakaf yang akan dibebaskan. Walaupun kadang hal tersebut, ya, dia bermaksud baik di dalamnya. Bolehkah seorang menyewa mobil untuk disewakan kepada orang lain? Ya boleh saja. Sudah diterangkan ya di pembahasannya. Pembahasan wakaf. Apa di pembahasan sewa menyewa? Ya sepanjang kalau dia sewakan juga dengan harga yang wajar. Ya dengan hal yang dimaklumi. Dia tidak masuk ke dalam kategori memakan harta manusia. Atau dia membalimi. Baik, sudah lewat waktunya 3 menit. Ini pertanyaan-pertanyaan ada sebagiannya. Sebagian, ya Masya Allah, sebagian ikhwah bawakan pertanyaan. Ya kadang perlu dicermati dengan baik. Ya, sebelum dijawab. Tidak ada masalah, nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan dititip saja, nanti saya baca. Ya, dan apa yang saya siap nanti untuk menjawabnya kita baca nanti di waktu yang lain. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.